bi kelawan ingsun. Bal ta'alak balik gandulono sapa sira bi maulaka kelawan bendoroira. Wa kadzalan semanten ugi in hatombatni lamun ngomongi ing kula apal jamadatu pira-pira barang-barang jamat. Barang jamat iku barang kang ora duweni nyawa. Jamadat iku barang-barang yang tidak bernyawa. Waratu lan karep sapa kula an akifa ing yento kendel sapa kula inda dalika ing dalem sandinge jamadat. Takulu moko ngucap li dateng kula apa hakikatuha hakikate jamadat. La tata'alak ojo gandulan sopo siro gandulan bi kelawan kula kelawan ingsun. Tata'alak balik gandulono sopo siro bi maulaka kelawan bendoroiro. Bakulu syain moko utawi saben-saben swiji iku yadfa'uni dorong apa sik ing kula ilaika dateng panjenengan. Waqt auqafani lan teman-teman ngendelaken kendelku mandek. Mandekaken ing kula apa ilmi pengertosan kula bikarumika kelawan kalumanan panjenengan ngendelaken alaika ing atase panjenengan ay ala babika tegese wonten ing ngarsa panjenengan. Falhamilu mongko utawi perkawis ingkang dorong ala wukufi ing atase ngadeg kula ngadeg tegese sebo biba bika wonten ing reso panjenengan iku ilmi pangertusan kula bikaromika kelawan kalumanan panjenengan. Wal karim ale utawi tiang ingkang lumo ingkang mulyo ikula tata khotohu boteng langkai ing karim opo amalul mukminin pengangen-angene tiang ingkang angen-angen amalul mukminin wala yutawajahu lan boten dipun tuju boten dipun tujuaken nahwa siwahu ing saklianipun karim upo tolabu talibin panyuprehipun tiang-tiang ingkang sami nyupreh. Ilahi qad dafa'atnil awalimu ilaik wa qad awqafani ilmi bikaramika alaik. Munajat ingkang kaping 37. sedaya munajat niki jumlahe sekawan dosa kalih. Niki mun tigang dosa pitu. Berarti gangsa munajat malih mun khatam. Batu khatam mengke pengajian hikam dengan metode yang lain. Di balene wit kawitan maneh tapi carane beda. Oke, carane saben-saben limang hikmah dipun citak. Kesane jangan boten awis-awis nggih tumbas. Kangge ganti percetakan. Saben-saben setunggal hikmah niku kula paringi penjelasan-penjelasan ngangge basa Indonesia lan dawuh-dawuh Nabi, dawuh Quran kula tulis Arabe. Nek folio-folio lebar saben-saben satu hikmah penjelasane 5 folio. Nggih, dengan kantor maca mawon. Tapi tetap kudu nggawa buku catatan. Sebab senaoso mekaten masih perlu penjelasan. Muga nek penjelasane ditulis kabeh kekandelen buku. Nah wis kandel sama tambah wegah maca. Buku diuncal notok belek ngopo iki. Tuhanku, alam benda ini telah mendorong aku untuk pergi kepadamu, dan pengetahuanku terhadap kemurahanmu itulah yang memberhentikan aku untuk berdiri di depan pintumu. Para bapak, tiang menawi manahipun sampun hadir bersama Allah. Atine pun hadir bersama Allah. Ati hadir bersama Allah niku tegese sing diilingi namung Allah. Ati hadir maring Allah ku tegese ati sing diilingi namung Allah. Jadi delok hewan sing dilingi namung Allah. Delok gunung sing dilingi namung Allah. Delok hutan sing dilingi namung Allah. Ningali air terjun sing dilingi namung Allah. Niku jenenge hadir. Kutui sombitakno. Nek pun dumugi makom syahadah, sedaya mun ghaibah. Ghaibah itu sudah sirna. Nek pun sirna melihat selain Allah, delok hewan sing ketok namung Allah. Itu lho sing dhisik sing diilingi namung Allah. Nek wis tekan maqam musyahadah, maqam sijine kedudukan wis bisa nyawang Allah. Iku mboten nyawang napa-napa sak liyane Allah. Dadi nek ndelok gunung bledos sing ketok namung Allah.

Yeah. Bono bapak akali biatine niki sing seragam. Yeah. Akali biatine sing seragam. Akal cerdas tembus ning ati. Yeah. Berku akal itu tunggangane ati. Yeah. Akal itu tunggangane ati. Bro bapak, ngguaniku dilatih, kecerdasan akalku dilatih. Saat temene kabeh alam niku podo ngomong, dateng kulo jenengan. Podo ngomong. Yeah. Kapane kulo jenengan, yeah. Gadah rambut panjang gondrong, bocah lanang kok rambute dikuncit. Rambutnya dikuncit, disemir pisan. Yo nek pancen atine bersih, nek atine kotor, mbahayani. Gaya yang ngono cek diparani arek wedok, iku rak mbahayani. Iku rambut niku matur, matur, rambutku matur. Cak, aku cukur enggak no. Matur ngono. Tapi atimu sing gak krungu. Atimu ora paham. Berko sing mbok delok ku mung apa sing didelok mata tok. Akale ora kanggo nyawang, tembus ning ati ora nyawang. Nek kukumu dawa-dawa ku satemene kukumu ku bengok-bengok, cak aku ketokno, cak. Iku ngomong, satemene ngomong, aku ketokno, cak. Para bapak, para ibu, nek jedinge sampean niku kotong, jedinge iki rusuh, puwesing. Iku jedeng iku kondo. Aku kursi ono. No. Aku iki semprotan obat cegak pesing. Aku kodong iki senono. Jedengku muni ngono. Ning sampean gak paham. Gak paham. Iku kabeh iku ngomong, ngomong. Mendorong menuju datang Allah. Semantun ki ana latar kok kotor. Ana latar kok kotor. Wakeh daun-daunan sing memenuhi halaman. Halamanku bengok-bengok, Kang, aku risih, Kang. Godong tok saponono. Iki sampean gak paham. Mergo gak pamuni, latar kok rusuh ngene. Lah yo ndang nyekel sapu. Iku bengok-bengok njaluk disaponi. Ku kabeh ku muni, nggih. Latar ku jembrung sukete. Iku satemene bengok-bengok aku resi ana, aku resi ana. Ono bapak. Iki jenenge ngomong, ngomong. Alam iku ngomong, nggih. Wala bapak nggih. Sampai wong-wong sing hebat-hebat niku. Nggih dijak ngomong burung niku ngerti, ngerti. Mulane tiang-tiang sufi nggih. Sing mun makome mun dhuwur. Yo kadang-kadang yo aneh. Kadang-kadang yang terluak ning kiwa tengene cumbu nggih. Luwak niku napa jenenge ngeti cumbu, Pak, jinak. Nggih. Ana jenenge macan jinak, ana singa jinak. Pi ana napa nggih? Kono panjen atine wis bener madhep maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Cina kalau nanti dayo tengene tiang, tiang iku ingoni-ngoni yo gagak nggih. Gagakku ya jinak, mboten nggih. Terus bapak niku iso ngomong nggih, kalih sing duwe iku saged ngomong. Asy-Syaikh bin Athaillah Sakandari niki gadah guru. Gurune jenenge Yakut Al-Arsy. Yakut Al-Arsy niku jenenge Abu Durri bin Abdillah Al-Habsyi. Yakut Al-Arsy kok dene Al-Arsy? Yakut Al-Arsy niki bener awake niku ning bumi, tapi rohanine di bawah aras. Yakut Al-Arsy niku bener ning bumi, tapi setiap ono adane orang malaikat tegese penyangga aras nggih iku dengar. Malaikat penyangga aras ku nek adzan piambake dengar. Mulane disebut Yakut Al-Arsy. Suatu saat piambake ngaji kalih murid-muride ahli thariqah. Lho tiba-tiba enten burung Yamamah. Burung Yamamah niku burung sing ngunine tekukur-kur. Tekukur-kur. Manuk apa jenenge? Nun? Manuk tekukur. Sama ngarani manuk derkuku. Manuk derkuku niku teko nggih. Menclok ning pundake Yakut Al-Arsy. Padahal wektu niku Yakut Al-Arsy niku teng Iskandariah. Manuk tekukur niku manuk Mesir. Okay. Mesir Iskandariah niku jauh, Pak. Nggih. Atuh. Manuk niku dateng Iskandariah menclok ning pundake Yakut Al-Arsy. Yakut Al-Arsy dibisiki. Kula nyuwun tulung jenengan. Ngono, manuk ini. Nyuwun tulung jenengan. Nyuwun tulung apa? Teng Mesir niku enten tiang sing nakal. Kula saben ngendhog teng menara terus netes, anakku dipendhet disembelih. Dikapan kula ngendhog terus netes piye kula dipendhet disembelih ngoten terus dadi kula niki mboten gadah anak kepengin tulungi ya wis bismillahirrahmanirrahim aku tak kongkon salah sijine ahli thariqah iku tak kon ngetut awakmu kok ben ditulungi mboten mboten jangan piyambak nggih. Nek mboten jangan piyambak mboten saged manuk tekukur. Langsung Yakut Al-Arsy nunggang keledai numpak bihul. Numpak bihul saking Iskandariah langsung teng Mesir masuk masjid kuno jenenge Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As niku masjid kuno. Wa Amr bin As niku gubernure Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Amr bin As niku diangkat dadi gubernur teng Mesir. Nah, dengan niku damel masjid teng Mesir, terus masjidku darani Masjid Amr. Niki masjid kuno. Nah, para bapak niki numpak keledai ya suwe Iskandariah ning Mesir numpak keledai terus mlebu ning Masjid Amr jamaah diaturi derek-derek kula nyuwun tulung nggih sampean tekakno si fulan al-Mu'dzi fulan niku si anu nggih mboten disebut teng kitabe jenenge niku fulan fulan ku si anu Al-Mu'dzi tukang larakno Kulan al-mudi tukang larakno. Waduh sih kali jamaah. Akhirnya kepanggih, bareng kepanggih, terus didepna kebangene Yakut al-Arsy. Iki lho, isik ning pundake ngono, manuk tekukur. Manuk tekukur iku lumabur golek Yakut ning Iskandaria. Iki kondo nek awakmu iku gawene mbleh anake manuk iki. Kapan manuk iki ngendok banjur netes piye wis gedhe mbok sembelih. Iku iya to. Nggih leres manuk niku leres panjen kula pun bolak-balik nyembelih anake niku. Leren ya coba terus to. Nggih pun Syekh, kula tobat teng Gusti Allah, kula tobat mun mboten badhe mbalene maneh. Ya Allah. Niki jenenge nggih binatang bisa berbicara. Dadi ame makome pun dugi ngriki para ibu lan para bapak. Sudah enggak ada barang yang sulit. Nggih. Ti masuk gak tahu belajar, gak tahu kuliah, dijak bahasa Inggris ya iso, dijak bahasa Mandarin ya iso, dijak bahasa Jepang ya iso. Masya Allah. Kayak sing biat jenengan niku, sing biat jenengan gak tahu sekolah, gak tahu kuliah. Semenjak bahasa Perancis lak ngeces. Sing biat sampean wingi niku. Bahasa Arab saged, bahasa Jepang saged. Allah. Nah, para bapak, iki jenenge alam makhluk, alam benda. Kabeh niku ngomongi kula Gusti, keken madhep teng panjenengan. Nggih. Niku nek dijlentrehno. Nek ana wong kok arep njaluk tulung ning perusahaan. Perusahaan. Biasanya umum kurang gandulan nek ning perusahaan to, Pak. Aku ki sore penak sebahagia nek perusahaanku maju rek ngono to. Nggih. Iku jeneng gandulan ning perusahaan. Satem perusahaan iku muni, aja jagakno aku. Jagakno Gusti Allah kono lho. Ini artinya aku perusahaan hanya sarana, menglan taran, tapi sing paring Gusti Allah. Semono kono wis sing jagakno warung ku ya ono. Enten. Nggih. Jagakno warung ku ya ono. Dadi wong ku berarti ngendelno warunge. Jagakno warunge, nek jagakno warunge sak temene warung ku ngomong. Aja ning aku. Ngono, maruke ngomong ngono, tapi kuping kita budek. Aja jagakno aku, jagakno Gusti Allah. Artinya warung hanya sarana. Nek semanten kuwi duwe toko ya ngono, duwe toko ya. Aja jagakno aku tokone muni ngono. Jagakno ning Gusti Allah. Artinya gimana praktake kula sampean kabeh marung-marung rezeki njaluk Gusti Allah. Nyawah-nyawao nggih nekatno sing paring panen Gusti Allah. Perusahaan-perusahaano nggih tandang ono tapi yakino yang bumi rezeki Gusti Allah. Hati-hati lho Pak. Dengan ini kitab Kifatul Adqiyah. Ini ana wong oleh rezeki meyakini rezeki dari usahaku, rezeki dari tokoku, rezeki yang memberi warungku, syirik. Allah aja disekutukan dengan yang lain. Berkuh hakikat rezeki semuanya dari Allah. Warung, sawah, perusahaan, dan lain-lain, iku kabehku hanya merupakan sarana. Nggih. Namun merupakan lantaran. Lu bapak nek wis munggah sampai tekan duweni derajat karomah. Derajat karomah. Nek wong soleh arane mau mauna. Nek wali arane karo karomah. Nek nabi jenenge mukjizat. Nek wis diparingi ngono, aja rumangsa. Aja rumangsa. Bareng aku wis diparingi maunah. Maunah apa? Idumu mandi. Saking napa basine. Disampe mati. Ana wong lara sembarang banyu mbok idoni cruh tumbe waras. Iki jenenge maunah. Nggih. Ana wong arep mbabar gak iso mengko bayae Malang. Duduk bayak Jombang. Nggih, sampean sebul nggo banyu procot. Nggih. Niku maunan niku kondo-kondo. Sampeyan aja mandek ning kene. Terus kono, maju kono. Maju kono. Sing mbok goleki dudu aku. Sing mbok goleki sing temene kuwi kula Gusti Allah. Mbeko biasane wong iso ngono wis muarem, Pak. Rumangsane sudah berhasil. Ana ngebleng ning Mbah Said Sulaiman 80 siji dina. Akhire diparingi iso nyuwuk. Wah, berhasil. Berhasil. Lah. Pamane bapak lan para ibu nggih. Ana uwong nggih. Kok iso kene London kok hanya 5 menit. Kene London 5 menit. Masyaallah. Rama Abdul Jalil Gundawi kula. Kula Yai Saladin kula. Neng gone sampean nek bengi gak tau turu. Nek kanca-kanca turu ku dolane ning London, ning Amerika. Lho subuh wis teko. Nah, kula bapak diparingi saged ngoten, aja terus rasa demen. Nek rasa demen usahane mandek. Berhenti sampai di situ. Hakikatnya karomah iku kondo-kondo. Hei, dudu aku sing mbok goleki. Sing mbok goleki kula Gusti Allah. Kadang wong wis marem, wis puas. Nggih wong-wong sing biasa-biasa iku sing mboten sampe duwe derajat karomah maunah. Nggih seneng-seneng usaha, seneng usahaku. Mbok usaha gawe boto, mbok usaha gawe rokok. Kapan wis berhasil puas maha karya. Puas ya. Merasa yaitu berhasil. Durung, durung berhasil. Dunia iku koyok winginane kula. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun najtidabuha fa in tajtanib hakun tasilman li ahliha fa in tas tadibaha naza'at kakilabuha. Dunia ku dudu apa-apa batang. Batang sewis membusuk. Yang dikelilingi anjing-anjing yang tujuannya berebut bangkai.

arep mateni kiai. Nate kedadian ngoten. Mbah Kembedowi Lasem kula nate mondok teng riko. Zamane 65 Gestapu. Eling mboten Gestapu. Mandowi ku diparani tentara 6. Tentara 6 niku tentara PKI kabeh. Nggih. Padha nggawa pistol kabeh. Ana sing jaga lawang mburi, lawang ngarep, lawang samping, lawang samping. Supaya Mbah Dewi mboten lari. Terus enten sing nglebet sitok. Nggih. Padahal biyen ku nggih murite Mbah Dewi, empuh kok iso dadi PKI. Dawuh, Jong, aku ngerti kok, Jong. Kon arepe mateni Mbah to, Jong? Mbah ku awake dhewe Mbah Dewi. Aku weruh kok ngerti. Wis kena Mbah patenono, timban, Mbah. Mendhet pistulku gemeter ceblok pistul. Melayu sing limo ning jaba melayu pisan. Nggih. Niki jenenge diweruhno, nggih, krentek atine wong. Iku jenenge yoga ibswa semari. Iki Mbah Dewi dawuh ngono iku sebab iku yo ana paedahe, nggih. Nek mboten paedahe mboten diduduhno, nggih. Mboten diduduhno. Nah, para bapak wektu nate diutus Mbah Dewi iku kokon ceramah ning Jepara, kokon ceramah ning Bojo Bundi teng Bluro, kengen ceramah teng Bojonegoro, mergo sing ngundang ku matur Mbah Dewi, ngerti nek pomboten purun nek mboten diutus Mbah Dewi. Nggih, sakhire Mbah Dewi cung budhalo cung ping ngaji. Nah, Jepara. Kapan maneh cung budhalo cung ki Bojonegoro njaluk ngaji mauludan. Bareng bolak-balik ngeten. Lo ditimbali teng kamar, Cung. Kon ngaji niki golek ndhog apa golek lupis, Cung? Nggih. Beneri niat niku lho, Pak. Nggih. Rumosi sampean iso ceramahku sudah berhasil. Iso ngedep kitab niku sudah berhasil napa durung, durung. Ditakoni Mbah Dewi, niatmu golek ndhog apa golek lupis, Cung? Lah kula kan mboten paham. Kata-kata isyarat golek ndhog apa golek lupis kula mboten ngerti. Kula mboten ngerti kula namung nangis tok. Bor ngeten nggih. Kebakatan kula ceramah ku ilang belas, mon. Ilang pelak. Dan niku kula nek ceramahku kula tulis kula apalno. Niki mawon sik dereng saged. Nggih. Mana Bapak? Niku soale Mbah Dewi niku ngerti niat kula niku ngerti nek niate keliru. Nggih. Panjenengan ben urung tau ngaji tasawuf dereng nate panjenengan. Dereng nate. Soale napa? Lah kula teng pondokku klambi namung kalih elek-elek, sarung loro elek-elek. Nggih. Tak iso tuku. Badhe ndang ceramah disangune lak lumayan to, Pak. Lumayan tak tukokno sarung, tak tukokno klambi. Ditakoni Mbah Dewi niatmu apa, Cung? Apa golek ndhog apa golek lupis? Kula langsung ilang, Pak. Nggih. Nggih, niku butono tobat yang lama. Nggih. Kudu poso dhisik salahku apa. Nah, di paling ngerti ambek Gusti Allah. Nek golek ndhog ku tegese golek akhirat. Mergo ndhog iku iso netes, nek netes kuwi iso gedhe, iso ngendhog maneh lah akhirat. Nek lupis iku kudu dimplok, nek ora ndang mambu. Ku tegese golek dunya. Barakumun paham iku lumatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Cung Jamal? Pun astane kula cucupi ngoten. Dan ngoten pun nggih keahlian ceramah balik meneh. Loh, niki jenenge diparingi sumerep krenteke ati. Iku jenenge barang gaib suwali. Nah nek kula takon masalah teng Yai Jalil mboten nate, kula ucapno lisan iku mboten nate. Saniki butuh takon napa? Kula suwan niku kula niati takon niku salaman pun kula mendel kali Yai mun dijawab. Iki para bapak nek mboten penting nggih mboten dijawab pun niku masalah ilmu, kula takon ilmu. Iki jenenge dibutuhno nggih. Para bapak ya jalanku gak ada kanca. Kancane jenderal. Lah krono weruh kan kudu ngelingno. Ngelingno ku kan wajib. Nggih. Nek ana wong salah ngelingno kan wajib wong jenenge kanca. Kanca sing cedhek. Sang jenderal iku ning hotel nggawa senuk Filipin. Ngerti senuk mboten? Niku mbek Yai Jalil dibel kring-kring nganggo HP. Siapa ini? Dul Jalil Tulungagung. Ada apa Pak Yai? Saya kok bau parfum Filipin toh. Pak Yai, jangan ngomong-ngomong istri saya yo. Ya, sekali ini tidak. Nanti kalau diulang lagi tak ngomong no bujumu. Nah, ini kan namanya diperlukan. Udah Bapak, aku jenenge gaib suwari. Nggih. Niki satu menit wong sufi mboten seneng niki. Sing disenengi sing digoleki niku gaib maknawi. Gaib maknawi ku sanes makhluk sifate Allah. Zati Allah, asmane Allah. Iku jenenge gaib maknawi. Nggih. Kula Bapak, niki sing digoleki kalih wong-wong sufi niku. Jadi ini ana wong kok diparingi bisa mirsani barang gaib suwari. Barang gaib suwari ku karepe wis arepe marem mati niki. Niki terus muni, barang gaib ku muni. Aja aku sing mbok tuju, iku ngarepmu ku lho, aja ana ngarepmu. Maksudnya ngarepmu ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak, intine sing pertama niku dapaat. Terus wa alqofani niku wau nggih. Sing dimaksud para bapak, kene apa? Kenging napa kok kula kedah sibuk tengasane jenengan. Nggih. Kenging napa kok kedah sibuk tengasane jenengan? Sebabe kula niku ngretos nek jenengan niku zat sing luman. Zat sing luman niku karim. Karim. Karim ku zat sing luman. Luman niku ana jenenge sahok, ana jenenge jud, ana jenenge karom. Bolak-balik kula terangno. Nek sahok iku wong seneng weweh tapi kudu dijaluki dhisik. Nek ora dijaluki ya gak ngwehi. Tapi nek dijaluki ngwehi ku jenenge sahok. Para bapak, kotak infak niku nek dideleh ngisor-isore cagak ora diubengno. Mboten sampean isi. Nggih, kotak niku lho kotak dideleh ning ngarep kono iso-iso cagak dhewe kotak-kotak ditulisi amal jariah. Infak nggih. Pengajian hikam. Ngoten gak ngira sampean isi. Tapi nek umplunge diubengno sampean ngisi. Ya ono ngisiku gak nyuwara. Ini gak nyuruh ku mesti duit kertas. Yang bos sewu. Burung ewu. Bos seket ewu. Bos satu sewu. Iku kat bian gak tau nemu. Sing satu sewu lo gak tau nemu. Sing wakil ku mesti diuncana klorok. Klotoknya mungkin yo atusan, dia mang atusan, paling gede 1000. Tuncane klotok. Tapi jenenge ngisi. Nggih. Ora kaya bocah santri nek jumlah iku disereti tok umplung. Iku jenenge bakhil. Bakhil iku medit. Disereti tok sapa nek nyeret gak iso ku sapa to nyeret tok seret seret ya diisi gelem ngisi iku jenenge sahok nggih niku jenenge weweh nek dijaluki dhisik nek weweh tanpa dijaluki ya tanpa dijaluki ku Raja biaya iku butuhno biaya. Maludan butuhno biaya. Nikah masal butuhno biaya. Ku mesti perlu biaya. Ora atik dijaluki. Ya. Iku wis, wis sing di sapi ya moro. Sing di wedhus ya moro. Moro sak sapine gak wong etok. Iki jenenge wong jud. Jud iku wonge jenenge jawat. Nggih. Perbuatan memberi iku jenenge jud, sifat luman. Mulai kata tanpa diminta dulu ku jud. Nek karom, nggih. Nek karome Gusti Allah mbek karome menungso benten. Nek karome menungso ku yo njupuk titik saking sifat karomah Allah. Karomah Allah niku warna pitu. Nggih. Niki pitu niku minimal. Nomor siji alladzi idza qadara afa. Karim, karim. Alladzi idza qadara afa. Wong nggih. Kalau sudah memegang orang yang berdosa, orang yang melanggar, seandainya menyiksa bisa. Tapi tidak menyiksa malah memaaf. Iki jenenge karom. Nggih. Diumpamane menyiksa itu bisa, tapi Allah tambah memaaf. Itu jenenge karom yang pertama. Kedua, wa idza wa'ada wafa. Allah ku nek janji mesti memenuhi. Nek kapane kula njenengan dijanji surga pasti akan dipenuhi. Kapane Allah janji memberi rizki, pasti akan dipenuhi. Kalau Allah janji akan mengampuni, pasti Allah akan mengampuni. Itu jenenge tatkala ketika berjanji memenuhi janjinya. Nek menungso bu, nek nalikane nyalon janjine muluk-muluk. Wanu sekolah gratis, berobat gratis, gratis barang wis dadi. Ku jene kalau janji tidak memenuhi. Kapan karim memenuhi? Menungso nggih ngoten, menungso nek janji nggih mesti dipenuhi. Tuh para bapak. Banjur nomor telu wa idza ato zata an muntaha roja. Nek kapane paring memuaskan. Krono yang diberikan tuh lebih daripada yang diharapkan. Para bapak. Jangan mengharapkan pada seseorang. Harap jenenganku badhe nyuwun bantuan 1000. Jebule ngriku nyukane 1 juta. Oh. Iki jenenge karo.

dermawan sing arane karom lho. Kalau memberi itu tidak peduli siapa yang diberi dan tidak peduli berapa yang diberikan. Tidak peduli berapa yang diberikan. Contohnya para bapak wong nek diparingi Allah duwene sifat karom. Nuwun sewu Romo Kiai Wahid Zuhdi almarhum. Ku nalika ceramah, nalika ngaji. Aku iki nek bab fikih masalah ketek-ketek aku ngerti hukume. Nanti ketek mboten, Pak. Masalah ketek-ketek aku ngerti hukume. Mulane nek cara fikih ana bocah nggawa gitar ngamen. Ngelungi dhuwit iku haram. Mergo alate alat gitar iku haram. Ti njaluk dhuwit nganggo alat gitar iku haram. Tapi aku tahu takon nang Yai Jalil. Terus pundi Yai tiang njaluk dhuwit teng prapatan niku sing nganggo gitar, kadang moro teng omah nggawa gitar. Diwehi napa mboten? Wae ana ora wis. Dan iku nganggo gitar Yai, sapa ngerti nek iku wali. Ngoten niku. Nek jawab nggih. Eh sapa ngerti nek iku wali? Panjenengan waliku dirahasiakan Allah di tengah-tengah masyarakat. Kadang bentuknya kaya ngono, kadang nyoba kula sampean. Nggih. Artinya bagaimana? Ya iku wis diparingi ambek Allah sifat karom. Nggih. Sifat karom, kasih sayang pada siapapun. Sifat rahmah. Nggih. Pin Nabi Ibrahim ku nate nggih. Nabi Ibrahim ku saben dinten niku buka pintu. Buka niki open nggih Pak nggih. Rumah napa? Oh, open house. Niku mesti damel prasmanan. Siapapun boleh masuk sarapan. Sarapan pun siapapun boleh masuk. Waktu itu salah satu orang Nasrani melu masuk badhe sarapan. Eh Nasrani kamu gak boleh, harus sadar dulu. Kok sadar dhisik. Wong Nasrani gak sedo mangan, nggih, gerutu. Mbadhok e kok sadar dhisik. Metu langsung Nabi Ibrahim ditegur Gusti Allah. Ibrahim, mangan aku mbok kon sadar. Aku iku lho. Makhlukku hambaku iku lho ya. Takon salat gak gelem, takon poso gak gelem. Takon haji gak gelem, takon percaya aku gak gelem. Tak wae pabrik kok. Tak wae pabrik, tak wae bondo sing akeh. Lha iku niki sifat karim, nggih, sifat karom kaya ngono iki. Jadi tidak peduli berapa yang diberikan, tidak peduli siapa yang diberi. Nah, baru bapak. Banjur nomor 5, wa idza jafa ataba wa mastaqsa. Nek duka mung maidu. Allah ku nek duka mung maidu, tapi nek maidu gak jerok-jerokno. Siji mek menungso ku nek duka nek maidu wah wah ces-ces cos-cos. Ces-ces, cos-cos. Sampai sak jam gak berit. Allah cuma itu tapi gak jerok-jerok no. Nanti mah itu Kanjeng Nabi nggih nate. Kanjeng Nabi niku sumpah. Sumpah mboten ngumpuli sing estri ngoten lho. Nggih sebabe nggih bato dimu istrine niku. Nggih. Nanti sumpah mboten ngumpuli istri, langsung dipaitu mbek Gusti Allah. Lima tuharrimu ma ahallallah bi. Muhammad, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Tapi mboten mboten sampai jeru-jeru mboten. Jadi paitu mbek Gusti Allah, tapi yo ngoten. Banjur nomor 6, la yudayyi'u man ladha bihi wal taja. La yudayyi'u man ladha bihi wal taja. Tidak menyamnyakan orang yang ngungsi kepadanya. Jadi ini ana wong sing ngungsi Gusti Allah, mohon pertolongan Gusti Allah, tidak disia-siakan. Sak temene napa mawon sing dadi kebutuhan panjenengan ndang ladza ilallah ngungsi ning Gusti Allah sampean njaluk tidak akan disia-siakan, pasti akan diberi. Tapi eling nggih, sing diwehna ora mesti sing dijaluk. Wektune paring mboten mesti wektu sing dijaluk. Lah napa sing diparingaken yang lebih manfaat. Nggih. Kok kadang-kadang wong njaluk ku nafsu. Nggih. Ana wong ngebleng ning sarean njaluke. Masyaallah, ya Allah Gusti. Nyuwun sugih Gusti kados godang garam. Nyuwun sugih Gusti kaya ji samsu. Kok diwehi temenan wali Gusti Allah, yakin. Itu berarti upama diwehi sugih ngono gak ana manfaate. Nggih. Napa ya diwehi sing luwih manfaat. Jaluke bondo sing akeh ambek Gusti diberi kesadaran salat sregep. Jamaah sregep, tapi mesti diberi. Itu namanya Allah ya tidak akan menyanyiakan orang yang mengungsi kepadanya. Lanjut sing nomor 7 nggih. Wa yughnihi anil wasail wasyufa'a. Jaluk Gusti Allah iku nggih, nek wis pangkate ora usah jaluk lantaran. Mboten usah jaluk wong sing nulung, mboten usah nggih. Jaluk Gusti Allah. Tapi nek wonge wong dek kaya awake dhewe, nek jaluk Gusti Allah tawasul nggih ning Kanjeng Nabi. Tawasul ning para wali. Nek wis dhuwur-dhuwur mboten usah tawasul, langsung nang Gusti Allah. Nah, para bapak niki sebabe kula niku ngerti Gusti, napa kok kedah kula sibuk teng pintu panjenengan. Pintu kedegese pintu rahmate Allah. Iki sebab kula ngertos nek jengaku dadsik karim, dadsik dermawan. Para bapak, kula balik teng sing pertama. Sing pertama kuwabeh makhluk, kabeh makhluk niku sak temene mendorong kula supados sibuk teng panjenengan. Niki para bapak, nek pancen mengku diparingi akal cerdas, atine padhang. Akale cerdas, atine padhang. Tindelok jeding kodong, ye, akale cerdas, atine padang. Oh, jeding iku njaluk diisi. Latar rusuh, ye, akale cerdas, atine padang. Oh, nek ngono latar iku bengok-bengok njaluk disaponi. Terus, nah para bapak dan para ibu, niki wong nek diparingi akal yang cerdas. Ada salah satu orang sufi ditanya, apakah sesuatu yang paling utama yang diberikan pada orang laki-laki? Ya satemene wedok misami mawon. Apakah sesuatu yang paling utama yang diberikan pada kaum lelaki? kabeh niki monggo diangen-angen awak iku bagian apa ora. Sebagian orang sufi menjawab aklun kamil. Di sesuatu yang paling utama sing diwene wong lanang iku akal yang sempurna. Akal sempurna, akal sing sempurna ku tembus ning ati. Atine padhang, akale cerdas. Ana wong wedok masak. Kok masake kurang asin, kurang pedes, rasane ngalor ngidul. Le adang yo ndung letis pisan. Iku nek wong gandhuat ka cerdas ngamuk dhisik. Ngamuk dhisik. Ini akale cerdas mesti takon, Bu, kok gak koyo biasae. Anu Mas, kipas wayadang lengone gas entek. LPG golek yo angel, kayune teles pisan. Nek ngono kan ora muring-muring, oh nek ngono pancen ana alasane. Nggih. Alasane pancen alate adang. Nggih. Lah kok gak asin? Uyahe telas lho Mas. Lomboke nggih telas mboten sampean belanjani. Lho ngoten, iku akal cerdas iya ya, aku sing salah. Sepurane ya Bu ya, ngono. Nek akal gak cerdas mesti suudon. Lah yo nyai ku saki kapan adeng kok kaya ngene nglenis. Jangane kare, lodeh gak lodeh. Iki paling bojoku seneng mbek lanang liya iki. Pengen tak pegat. Lho, iki akale gak cerdas. Jadi sing paling bagus akale cerdas. Nggih niku akal cerdas niku wau. Nggih. Nek arepe butuhno sesuatu ning gone wong. Wong iku nggih batine muni aja njaluk aku sing weweh Gusti Allah. Ini arepe gandolan ning sawah ya ngono sawahe muni aja jagakno aku, jagakno Gusti Allah. Warung ya ngono, warunge muni aja jagakno aku, rezeki sing paring Gusti. Iku akale cerdas. Ini akale gak cerdas. Warung gak payu-payu. Iki paling kuwi disebari kembang telon ambek wong. Lho, suudon ning wong liya. Iki. Mbah ditakoni. Nek kale Gusti Allah mboten diparingi kecerdasan akal terus pundi? Sing nomor loro tata krama sing bagus. Siji akal cerdas. Akal cerdas iku pomo sekolah ya sampai profesor doktor. Nggih. Wong cerdas. Biaya ono cerdas pisan, profesor doktor. Nek mboten cerdas yai, nek gak cerdas tata krama sing bagus. Profesor doktor durung kepara dihormati wong dibanding ngambek tata krama sing bagus. Napa Syekh Hasan Al-Basri dawuh, "Man la adaba lahu la ilma lahu." Siapa yang tidak punya tata krama, ilmunya tidak berarti. Tata krama, tata krama ning tangga, tata krama ning wong tuwa, tata krama ning Gusti Allah, tata krama ning guru, tata krama ning awake dhewe. Ana pitakon tata krama awake dhewe to yai napa tegese? Tata krama awake dhewe iku ora sampe nglakoni apa-apa sing gak ana paedahe ning akhirat. Tak tata krama awake dhewe. Oh, awak dinggih judi. Nggih. Suwenge-wengi bola sodok disodoki, suwenge. Ketimbang nyodoki bola ya enak nyodoki bojone. Disodak-sodok. Lah iya bola sodok, apa gawene apa ora ana paedahe.

Itu jenenge benteng tanpa tembok. Yang kelima, annafihi rinan anil iktidar min fudulil kalam. Mungkin nek kagen ngomong iki supaya bersih njaluk ngapura. Kowe kagen ngomong kok keliru, nek pengen bersih njaluk ngapura. Nek wong meneng gak tek njaluk ngapura. Wong meneng. Ku jenenge adalah semugiku ora butuhno njaluk ngapura. Nomor 6, annahu rohatun lil kiromil katibin. Kirom al katibin ku malaikat sing mulya-mulya sing tukang nulisi. Wong pun nek ngomong apa nek sing diomno bareng elek-elek, malaikat tukang nulis ku keselen nulisi. Kekeselan nulisi. Nek entuk kanusi nulisi ngrasani, marono adu-adu. Malaikat gupo nulisi terus. Tapi wong meneng kan malaikat kan istirahat, ya ngene iku lha kowe tak gawe nulisi. Ya Allah, rohatun lil kiramil katibin. Nomor 7, annafihi sitron lil uyubi al-hasinati min fudulil kalam. Wong meneng iku nutupi cacat. Nutupi cacat. Ora kaya wong sing akeh ngomongi. Akeh ngomongi keliru pisan, ketara nek bodho. Akeh ngomongi gak bener pisan, ketara nek bodho. Nek wong meneng kan gak ketok bodhone. Wong meneng. Jadi bodho ya ora ketara. Para bapak, nah wong bodho iku ana sifat 6. Wong bodho ku duweni sifat 6. Nomor 1, muring-muring padahal masalahe sepele. Enten mboten? Masalah sepele muring-muring. Apa to? Lah yo kadar popoke anak kececet ning lantai, ngune muring-muring. Saman delok TV-TV ning cerita-ceritane. Muring-muring. Lah yo popo kok dijarno ning kene. Nek popoke dibone kala jengking piye nek dengge anake. Macem-macem alasane. Dadi barang sepele muring-muring. Pele muring-muring. Iku jenenge wong bodho. Ji, nomor loro, ngomong sing gak ana manfaate. Manfaate apa? Bocah Muhibbin ngadakno bocah Mardiyah liwat. Iku lho semok. Iku lho ayu. Lha kuwi ngomong niku oleh apa? Nek pengin-pengin ya langsung marang wong tuane, Pak, anak sampean tak jaluk. Lah ngono ana manfaate. Diomong tok. Waduh, ya. Warnanya tinggi, kuning. Lehernya panjang seperti ulat berbulu. Lambene abang kayak cucuke gelatik. Meripate kayak meripati pedet. Mlakune kaya ular kilan. Allah. Iki ngomong karena paedahe. Nomor 3, weweh yang bukan tempatnya. Memberi yang bukan tempatnya. Ya weweh tapi bukan tempatnya. Apa weweh bukan tempatnya itu? Lah ya wong arepe maling, kok mbok wehi gladi. Lah wong arepe adu jago, kok mbok wae jago. Lah wong pengin minum minuman keras, mbok wae duit kanggo minum minuman keras. Iku jeneng wewe yang bukan tempatnya. Wewe sing ana tempat iku weno bocah yatim, weno fakir miskin, weno kanggo jari. Jadi itu namanya wewe pada tempatnya. Nek mung butuh ku enggak ngono. Butuh. Ana maling moro. Takoni katingan ndi cak maling iku lho. Ya ki tak siliondo. Nah, kemudian yang keempat, ifsa usiri inda kuliah hadin. Wong sing seneng ngelir-ngelir rahasianya siapa aja. Rahasiane bojo diler-ler. Rahasiane bapak diler-ler. Rahasiane ibuke diler-ler. Rahasiane tonggo diler-ler. Nah, iki orang bodoh. Kemudian yang kelima, percaya bikulia hadir. Percaya siapa aja. Guning sopo wae percaya. Dikandani wong gak salat percaya. Wane Gusti Allah ku gak enek, lapo cendak jentuk. Ndi nek kuwi salah ndi neng ndi manggone neng ndi deloken nek ana ora mesti ketok ngono ya percaya ku jenenge percaya ning sapa wae sing ngomong percaya kondo aku ki lho cak wis nyambut ae jeblok utang bank manak mutu wis tokoku gak payu. Sisi tak pangan aku utang mana, utang mana, bangi aku gak iso nyauri. Wah, kono lo neng Gunung Kawi, ngurak berhasil. Percaya, ku percaya kepada siapapun itu namanya orang bodoh. Si nomor 6 adamu makrifati sondiki min aduwi. Wong ora bisa ngerteni musuh iku sapa, kanca raket iku sapa. Wong gak iso bedakno sing kudu dimusuhi iku sapa, sing kudu disanak iku sapa. Musuh yang sejati adalah setan. Malah melu setan. Dijak apik-apik melu gak gelem, wah dijak api-api ora gelem malah melu setan. Ku musuh malah dieloki. Sodik kanca sing raket gurune ustade malah ora dieloki. Itu namanya orang tidak bisa membedakan antara teman dekat denganmu musuh. Iku bodho. Lho Bapak, mun sak pirang-pirang niku wau. Karek sampean milih sing ndi ngono wae. Napa milih sing pinter mau apa milih sing bodoh nggih. Muga-muga kita tansah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Arep tak wei ijazah kok wis bengi. Wedi paring ijazah Yai Jalil. Nek pengen akale sempurna, atine cerdas. Atine padang akali cerdas ikilah konono. Ini Jalil dawuh ngoten. Bengi-bengi gak apa-apa ya. Nggih. Ati Fatihah ning Kanjeng Nabi Sabtu Qadir Jailani. Nggih. Ajeng Sahabi Hasan As-Sadili. Sing Imam Ghazali. Ning Syekh Abdul Jalil. Baru neng wong tuane, hanya Nabi Sabtu Qadir Jailani, Syabi Hasan As-Sandili, Imam Ghazali, Yai Abdul Jalil, terus ibu bapak sampean, walidaya warhamuma Fatihah. Fatihah di jamak cukup yang telu, terus mojo. Ya badi'u, ya badi'u, ya badi'u, ya badi'u, ya badi'u, ya badi'u, ping sewu. Ngono. Sewu melilik ngono. Oh ya badi we lho, pira suwene? Ya badi, ya badi. Agak setengah jam lah, prapat jam kare. Ping sewu. Terus Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Kama nawartal ardo binuri samsika. Abadan abada birahmatika ya hamar rahimin. Sing biasa kangge donga niku lho. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Kama nawartal ardo binuri samsika. Abadan abada birahmatika ya hamar rahimin. Saman wajan iso bar maghrib ambek bar subuh. Nggih. Bakto maghrib, bakto subuh. Yai bar subuh lu sa idr tempe. Ya apa-apa be idr diwaca. Ya badi'u, ya badi'u ping sewu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Kama nawwatal ardo binuri samsika. Abadan abada birahmatika irhamar rahimin ping 100. Ping 100. Ya arek-arek iku cilik-cilik iku sanawiyah tidak iya cukup 41. Dawe yai ngono. Cilik-cilik ku cik cerdas sing tuwi-tuwi ku lho tok peteng. Nek saged diwaos bakto subuh kali bakto maghrib. Jadi mboten saged golek wektu sing saged pundi. Nggih pokoke sedina sumengi minimal ping kalih. Ya badi'u, ya badi'u, ya badi'u, ya badi'u ping sewu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi khurmatihim ma'amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina lakhusna bi khurmatihim ma'amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'amna ibarakatihim wadina lakhusna bi khurmatihim ma'amit nafi tariqatihim wa mu'afatin minalti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.